Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia dipancangkan atau ditegakkan. Wa ilal ardhi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya mencoba merangkai. Ini versi Buya Hamka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Karena Quran pertama kali diturunkan kepada orang Arab dan masyarakat Arab sangat familiar dengan unta. Maka orang Arab diperintahkan untuk melihat unta berikut ciptaan-ciptaannya yang ajaib. Yang kedua, orang Arab yang sedang mengendarai unta ini versi Buya Hamka dulu sebelum saya penggal-penggal. Dan langit bagaimana ia ditinggikan ketika mereka berjalan di bawah naungan langit, terasalah bahwa mereka merasakan keindahannya, merasakan bagaimana naungannya. Ketika siang dia berteduh, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Kalau siang dia bisa merasakan bagaimana gunung itu bisa melindungi mereka dari panas terik, atau barangkali bisa masuk ke dalam guanya, atau bagaimana gunung bisa melindungi mereka dari topan padang pasir yang sangat ganas. Tetapi di malam hari mereka merasakan juga naungan langit berikut benda-benda langit serta keindahan yang menghiasi di atasnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan sehingga mudah bagi mereka untuk menapakinya, untuk berjalan di atasnya, untuk melintasinya. Ini Buya Hamka merangkainya seperti itu. Tentu para ahli tafsir lain juga melihat dari sudut pandang sendiri-sendiri. Bagaimana ahli tafsir lain mengungkapkan ini secara sendiri-sendiri, saya kira saya coba gambarkan sekilas. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kaifa khuliqat, maka apakah mereka tidak memperhatikan al-ibil? Ada banyak nama unta, ada ratusan nama unta. Setiap tahun ada konferensi tingkat tinggi unta sedunia. Dan setiap kali konferensi dilaksanakan, ada lagi satu nama unta. Anak-anak mungkin bisa lebih tahu daripada orang tua setelah melihat keajaiban-keajaiban unta. Misalnya, bukan cuma punuknya yang tinggi, karena pepatah mengatakan demikian, bak punuk merindukan bulan. Tetapi unta itu memang unik. Matanya punya kelopak. Kalau terjadi topan panas di padang pasir itu, unta tutup matanya dengan kelopak matanya yang transparan, tapi dia tetap bisa berjalan ke depan dan tidak akan kelilipan. Unta juga punya bibir sumbing, karena kebanyakan makanan padang pasir itu terdiri dari daun-daun berduri. Dan unta kemudian pandai memilah dan memilih dengan bibirnya sebab dia tidak punya tangan seperti kita. Unta diciptakan kakinya agak tinggi supaya kemudian tahan terhadap hawa panas dari bawahnya. Dan unta juga punya telapak kaki yang sepatunya itu tidak membuatnya bisa masuk ke dalam pasir yang dalam. Unta juga punya sisi tubuh yang tebal sehingga kalau dia kemudian beristirahat dengan perutnya di atas padang pasir, dia tidak merasakan panasnya. Dan banyak lagi. Unta memang tidak sebesar gajah. Tubuhnya memang ideal, tidak seperti juga bagal atau keledai atau kuda. Tapi unta punya daging yang istimewa, tidak seperti gajah yang besar tapi tidak bisa dimakan dagingnya. Juga unta punya susu yang bisa dinikmati bagi pengendaranya, dan itu tentu tidak dimiliki oleh mobil jeep yang bensinnya tidak bisa diminum oleh pemiliknya. Ketika sedang off-road di padang pasir misalnya. Unta unta punya tingkat kesabaran yang tinggi di medan-medan yang sulit. Itu unta. Dan ada banyak lagi keistimewaan unta yang kalau kita mau pelajari, ini sebetulnya juga menepis tuduhan orang-orang, kalau bahasanya Buya Hamka, zending-zending Kristen yang menuduh bahwa itu membuktikan Quran itu untuk orang Arab. Buktinya disebutkan unta. Enggak gitu juga kali. Di Quran juga disebutkan laba-laba, al-ankabut. Di Quran juga disebutkan tentang nyamuk. Di Quran juga disebutkan tentang kambing. Ada banyak nama hewan disebutkan di dalam Quran. Cuma orang Islam yang gak paham Quran, iya ya ternyata menurut kaum liberal, Quran ini sebetulnya berbudaya Arab. Ini berasalnya dari Arab. Buktinya apa? Unta yang disebutkan. Enggak gitu juga kali. Gitu. Itu kan karena keterbatasan pikiran lo aja kali. Gitu. Orang-orang liberal itu kelihatannya pintar, tapi sebetulnya lemah otaknya. Sebetulnya. Kelihatannya cerdas, tapi sebetulnya enggak pintar-pintar banget lah. Itu unta. Dia berdiri sendiri, penjelasannya mungkin cukup banyak kalau ingin kita bahas satu persatu. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Ditinggikan di sini rufi'at. Jadi langit dengan semua keindahannya digambarkan beraneka ragam di dalam Al-Qur'an. Misalnya kamu tidak akan mendapatkan retakan pada langit, tidak akan kamu dapatkan itu. Tetapi di ayat ini digambarkan wa ila samai kaifa rufi'at. Langit itu yang mana sih? Ada yang pernah melihat langit? Siapa yang pernah melihat langit? Angkat tangan. Siapa yang pernah melihat langit? Angkat tangan. Oh, berarti di sini orang-orang yang tidak pernah melihat. Saya mau tahu siapa yang tidak pernah melihat langit? Angkat tangan. Kok kenapa jadi abstain semua? Bukankah dulu waktu masih kecil mengatakan itu langit, ini bumi? Iya. Kenapa setelah tua menjadi hang begini? Bukankah waktu kecil ketika disuruh menggambar langit jelas sekali, ada gunung, ada sawah, ada burung, di atasnya ada langit. Suka-suka dia gambar langit itu setengah lingkaran. Jadi saya ingin bertanya sekali lagi, siapakah yang pernah melihat langit? Yang mana langit itu? Yang mana langit itu, yang mana? Yang biru itu, batas akhir pandangan matamu. Karena tidak bisa lebih jauh lagi. Pak, apa warna langit, Pak? Kalau malam apa warna langit? Kalau subuh-subuh apa warna langit? Kalau siang apa warna langit? Jadi pertanyaannya, apakah warna langit? Baik. Di dalam bahasa agama, juga secara ilmiah, setiap sesuatu yang tinggi disebut langit, maka ini namanya langit-langit. Yang tinggi sekali di atas namanya langit. Jadi langit itu adalah sesuatu yang tinggi sebetulnya. As-sama, sumuun, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dulu di dalam bahasa Arab itu raja-raja sering disebut sahibus sumu, sahibul ma'ali, yang memiliki ketinggian as-sumu. Sumuun, samaun, tinggi. Ismun, nama, masmuki, siapa namamu, juga dari kata-kata yang tinggi. Makanya salah satu hak anak, berikanlah kepada anak nama yang terhormat bagi anakmu. Jangan gara-gara anaknya lahir di Pengki, dikasih nama anaknya Pengki gitu. Dan saya punya teman namanya Pengki. Saya tanya sama dia, kenapa nama lu Pengki? Kata mak gue, dulu gue dilahirinnya di Pengki nih, tega banget si mak kayak gini. Ya mbok kasih nama sama anak itu yang ismun, sumungun, samaun. Kasih nama terhormat buat anak. Dan itu adalah hak anak dari orang tua pertama kali untuk mendapatkan nama yang terhormat. Dan sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman. Lanjut. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, dalam tafsir digambarkan bahwa ketinggiannya itu dengan semua hiasan-hiasannya. Bahwa benda-benda langit yang tinggi dengan semua keteraturannya beredar pada orbitnya yang selalu tunduk pada sunnahnya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbenturan, itulah yang dimaksud dengan wa ilas samai kaifa rufi'at. Ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Bu, yang selalu bersinar. Di langit cahayanya, ini salah semua lagunya isinya itu kan, karena yang menyusun lagu ini belum belajar astronomi jadi kacau. Ambilkan bulan, Bu, andai bisa diambil tuh bulan sama ibu-ibu pakai galah, karena saking sayangnya sama anaknya. Gelap malam-malam sudah. Dan sesatnya lagu itu gambarnya gimana? Ambilkan bulan, Bu, yang selalu bersinar. Enggak selalu kan? Cuma bulan-bulan purnama ya. Yang sinarnya banyak. Tetapi sejujurnya dalam penelitian ilmiah, bulan itu senantiasa bercahaya di malam hari dan hanya satu malam saja betul-betul gelap. Dalam bahasa astronomi, di langit cahayanya sampai ke bintang. Salah deh, mana bulan menyinari, yang ada juga matahari dipantulkan oleh, ya gak apa-apalah, namanya juga lagu anak-anak Ustadz. Bukan itu masalahnya, udah lagunya salah bayarnya mahal lagi. Di sodomi pula. Di jis. Makanya hati-hati. Masukin anak-anak. Yang penting Islamnya dulu. Qurannya dulu. Rusak anak-anak ini ilmunya ini. Nomor satu tuh Quran. Enggak apa-apa, enggak masuk TK dulu. Pokoknya ajarin Quran dulu. Ini maaf Pak, saya yang bicara sama ibu-ibu dulu. Ya, saya sambil jalan tadi dapat di WhatsApp, bagus sekali ceritanya. Ada seorang syekh di Masjidil Haram, kedatangan anak belum 10 tahun mau ikut halaqah Quran. Tapi ternyata anak itu ketika ditanya, dibaca surat Juz Amma, hafal. Ditanya surah Al-Muluk, hafal. Disuruh baca Al-Baqarah juga, kaget lah. Saking kagumnya ternyata si guru ini sudah mendapati anak belum 10 tahun ini sudah hafal Quran 30 juz. Loh, lalu mau ikut ngapain lagi ke halaqah ini? Ya karena cintanya sama Al-Quran. Ini pasti orang tuanya nih yang hebat. Kayak ibu-ibu yang di sinilah kira-kira begitu. Saya doakan mudah-mudahan dapat anak lagi. Ceritanya dulu begini, ya, dipanggillah anak ini, besok bawa orang tuamu ke sini ya. Ternyata yang datang bapaknya, penampilannya gak ada sunah-sunahnya, gitu kira-kira. Bajunya t-shirt, celananya blue jeans, gitu ya, gak ada kelihatan orang saleh. Terus ditanya, bagaimana caranya kamu yang tidak mengamalkan sunah ini kok punya anak hebat begini? Bukan cuma itu, dua adik perempuannya juga sudah mulai menghafal Quran. Ternyata siapa yang mengajarinya? ibunya. Ibunya betul-betul menjadi sekolahan bagi anak-anaknya. Ini yang hilang sekarang dari ibu-ibu muslimah di Indonesia ini. Akhirnya anaknya kemasukan ilmu salah, bayarnya mahal pula. Cicak-cicak di dinding, diam-diam datang seekor nyamuk, hap! Lalu jatuhlah nyamuknya karena nangkap, jatuhlah cicaknya karena nangkap salah lagunya itu. Harusnya kan pakai lidahnya kan, tep gitu. Kemudian dilahap. Ini sebentar-sebentar, saya mau bicara tentang asma memang di sini. Sekaligus ingin rekreasi sejenak supaya enggak terlalu berat. Kenapa terjadi fenomena sodomi, pedofil seperti ini? Ya karena terutama ibunya ini. Kalau anak-anak balita seperti ini, siapa yang paling bertanggung jawab sebetulnya? Kamu pikir kalau sekolah sudah pakai pagar hebat, tinggi, kemudian aman di dalam? Enggak, ulernya ada di dalam. Tapi kalau memang dididik dengan Quran dari kecil, insya Allah anak itu baik. Bagaimana ceritanya kok punya anak seperti itu? Ya, ibunya bikin strategi-strategi bagus. Yang sudah membaca Quran satu juz hari ini, dia yang berhak menentukan apa lauk makanan di rumah hari ini. Misalnya besok mau makan apa, yang berhak menentukan lauknya besok itu apa, siapa yang selesai satu juz hari ini duluan. Dia yang berhak menentukan. Siapa yang berhak menentukan liburan minggu ini? Siapa yang sudah paling banyak hafalannya satu juz kira-kira begitu pada bulan ini? Siapa yang berhak menentukan liburan besar tahun ini adalah juga siapa yang paling banyak menyelesaikan hafalannya. Nah sekarang ibu-ibu yang boros, anak minta apa dikasih, anak mau beli apa dikasih, anak mau beli apa dikasih, mau pergi mana dikasih, gak ada bargaining kan? Sehingga pada akhirnya anaknya rasis. Ada resistensi. Karena mengikuti hawa nafsunya. Begitu ibunya sehingga anak-anaknya kemudian berlomba-lomba menghafal Al-Quran, Al-Karim.